من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan bab yang berikutnya dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari rahimahullah babun at-tu'adatu fil umuri bab mengenai sikap tidak terburu-buru, sikap tenang pada seluruh perkara. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Musa ibnu Isma'il qala haddatsana Abu Hilal qala haddatsana Al-Hasan anna rajulan tuwfiya wa taraka ibnan lahu maulan lahu. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Isma'il, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Hilal, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Al-Hasan, bahwasanya seseorang itu meninggal dunia dan meninggalkan satu putra beliau, wa maulan lahu, dan maula beliau. Fa'awsa maulahu bibnih, maka sebelum meninggal orang tadi memberikan wasiat kepada maulanya untuk menjaga anaknya. Falam ya'aluhu hatta adraka wa zawwajah, ya, berpesan jangan dibiarkan, jangan ditelantarkan putranya tersebut sampai dia menikah. Faqala lahu, kemudian maulanya tersebut itu mengatakan, jahizni atlubul ilma fajahazahu. Kalau begitu, berilah aku perbekalan, yaitu biayailah aku untuk menuntut ilmu. Ya. Fajahazah, maka orang yang tadi berpesan sebelum meninggalnya itu memberikan biaya pada maula tadi, mantan budak tadi, untuk menuntut ilmu, diberi biaya. Fa'ata aliman fasa'alah, maka yang dipesankan tadi atau mantan budak tadi mendatangi seorang alim, bertanya, menuntut ilmu. Faqala idza aradta an tatliqa fa qul li uallimka, jika engkau ingin idza aradta an tantaliqa, apabila engkau ya hendak pergi lagi, fa qul li, katakan kepadaku, uallimka, aku akan ajarkan kepadamu ilmu. Qala fa hadara minni al-khuruju fa'allimni, maka ketika sudah dekat waktuku untuk keluar, maka dia mengajarkan kepadaku ilmu. Faqala, kemudian sang alim tadi berpesan kepada maula tadi, bekas budak tadi yang ditugaskan untuk menuntut ilmu, ketika mau pulang maka dipesankan, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, wasbir, dan bersabarlah, wala tasta'jil, dan janganlah engkau menjadi orang yang terburu-buru. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri, fi hadzal khairu kulluh, pada pesan ini, kata al-Hasan al-Basri, pesan dari seorang alim ini adalah pesan yang mengandung seluruh kebaikan. Ya. Pesan untuk bertakwa, pesan untuk bersabar, dan pesan jangan menjadi orang yang terburu-buru, sembrono. Wala yakadu yansahunna innama hunna salat. Di mana pesan yang singkat ini hampir-hampir tidak akan terlupakan karena singkatnya, padatnya dan sangat bermanfaatnya. Falamma jaa'a ahlah, ketika penuntut ilmu tadi yang mantan budak itu pulang ke keluarganya, nazala 'ala an rahilatih. Ya. Beliau singgah dengan rombongan perjalanannya, dengan kendaraannya. Fala mana zalat zara idh huwa bi rajulin na'in mutarakhin 'anil mar'ah fa idza imra'atuh na'imah. Ketika beliau singgah ke sebuah tempat, rupanya ada seseorang yang dia tidur, ya, di mana mutarakhin anil mar'ah, jadi mutarakhin anil mar'ah itu berjauhan dari wanita tapi masih dalam satu ruangan, itu namanya mutarakhin. Mutarakhin itu satu ruangan tapi berjauhan. Wa idza imra'atuhu na'imah, dan wanita tadi pun tidur. Qala wallahi ma uridu ma antadhiru bihadha, demi Allah aku tidak menginginkan untuk menunggu atau menyaksikan perkara yang demikian. Faraja'a ila rahilatih, kemudian kembali ke kendaraannya. Falamma arada ya'khudha sayfa, ketika hendak ingin mengambil pedang, qala, dia ingat, ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Ya, itu ketika dia pulang, ya, dia singgah di keluarganya, rupanya didapati ada orang laki-laki dan ada wanita tidur dalam satu ruangan tapi berjauhan. Saat itu, ya, dia mengatakan, wallahi ma uridu an antadhir bihadha, demi Allah aku tidak ingin menunggu lama, ya. Dan akhirnya kembali ke kendaraannya dan ingin mengambil pedang. Qala, kemudian dia ingat pesan alim tadi, ittaqillah wasbir wala tasta'jil, bertakwalah pada Allah, bersabarlah dan jangan terburu-buru. Faraja'a, dia pun kembali. Falamma qama 'ala ra'sih, ketika dia bangkit di atas, di sisi kepalanya, qala ma antadhiru bihadha syai'an, faraja'a ila rahilatih, maka apa yang ditunggu lagi, ya. Tapi orang tadi yang penuntut ilmu tadi balik lagi ke kendaraannya. Falamma arada ya'khudha sayfah dzakara, ketika mau ngambil pedang lagi, ingat lagi ucapan alim tadi, ittaqillah wasbir wala tasta'jil, bertakwalah, sabarlah dan jangan buru-buru. Falamma qama 'ala ra'si istayqadha ar-rajul, ketika sudah di sisi kepala laki-laki yang lagi tidur tadi, tiba-tiba orang laki-laki tadi bangun. Fala mara'ahu wasaba ilai fa'anaqahu waqabbalahu wasa'alahu, kemudian ketika melihat tadi, tiba-tiba memeluknya dan mu'anaqah, memeluknya, cipika-cipiki, menciumnya, mencium yang tadi pulang dari menuntut ilmu, ya. Dan bertanya, waqala ma asabta ba'di, apa yang kau lakukan setelahku? Qala asabtu wallahi ba'daka khairan katsira. Kemudian dia melakukan, aku melakukan kebaikan yang sangat banyak. Asabtu wallahi ba'dak anni mashaytu al-lailah baina as-sayf wa baina ra'sika thalatha mirar. Fa hajazani ma asabtu min al-ilmi an qatlik. Ya. Demi Allah, aku berjalan di malam hari, ya, antara pedang dan antara kepalamu 3 kali, tetapi, ya, sungguh apa ilmu yang aku dapati tadi menghalangiku untuk membunuhmu. Ya. Di dalam kisah ini, ya, ikhwan abidina azakumullah, kisah seorang penuntut ilmu yang meninggalkan keluarganya. Ketika pulang, keluarganya itu tiba-tiba atau istrinya didapati satu ruangan dengan laki-laki. Coba seorang safar, tiba-tiba istrinya satu ruangan dengan laki-laki. Ya, fa ya subhanallah, Kan tidak tahu ini laki-laki siapa. Disebutkan tadi dengan lafaz yang nakira. Laki-laki ini siapa? Apalagi malam-malam dulu enggak ada lampu. Pokoknya ini laki-laki itu perempuan dalam satu kamar. Kalau tidak sabar, ambil pedang, posisi lagi tidur, langsung dibunuh selesai. Ya. Tetapi karena tadi pesan dari syekhnya, pesan dari gurunya, dari alimnya, pesannya cuma singkat tapi sangat berbobot. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, wasbir sabarlah wala tasta'jil, jangan engkau terburu-buru. Sampai akhirnya setelah terbangun, rupanya laki-laki tersebut adalah anak yang dipesankan untuk dia jaga oleh maulanya, oleh orang yang dulu membebaskan dia dari perbudakan. Itu adalah anak titipan yang harus dibesarkan oleh dia. Ya. Makanya orang tadi langsung memeluknya, ya, menyambut orang tadi. Nah, setelah tahu, ya, baru mengatakan. Dan si anak tersebut mengatakan, apa yang kau dapat selama menuntut ilmu? Ya. Kemudian mantan budak tadi mengatakan, ilmu yang aku dapat ini, sungguh aku berjalan dengan pedang, ya, berjalan dengan pedang 3 kali, ya, di sisimu, artinya sudah siap tinggal membunuhmu. Dan tidak ada yang bisa menghalangi, ya, untuk membunuhmu kecuali ilmu yang aku dapatkan tadi. Ini menunjukkan betapa ilmu yang dia dapatkan itu bermanfaat. Ya, bermanfaat sekali. Fal muhim ayyan fa'akallahu bima 'allamaka. Sehingga yang penting, pesan penting yang ingin disampaikan di sini, ya, adalah semoga Allah memberikan manfaat kepadamu terhadap ilmu yang kau miliki. Walaupun ilmunya cuma pesan singkat. Ittaqillah wasbir wala tasta'jil. Bertakwalah, sabarlah, dan jangan terburu-buru. La antastakthira minal ilmi wa taktafi an ghairi an tahawwila dzalika ila waqi'i ta'ishuhu. Wahada wahmun kabirun la tastadu bihi anillah illa bu'dah. Jangan sampai engkau itu menambah ilmu kemudian mencukupkan dengan itu tanpa engkau praktekkan dalam kehidupan nyata. Jangan sampai. Jangan hanya sekedar menambah ilmu tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Sungguh ini adalah mara bahaya yang sangat besar. Tidaklah menambahkan dari Allah kecuali kejauhan. Fahada rajulun ta'alam hadhil kalimat. Orang tadi belajar, ya, kepada seorang alim kalimat yang singkat padat. Bertakwalah kepada Allah, sabarlah, dan jangan terburu-buru. Dan hendaknya seorang yang berilmu itu demikian. Bertakwa, bersabar, dan jangan menjadi orang yang terburu-buru. Padahal itu makomnya, makom apa, posisinya itu pasti namanya orang tuh marah mendapati istrinya dalam satu ruangan dengan laki-laki lain. Gak tahu laki-laki itu siapa. Ya. Dan dia pegang pedang, tinggal dibunuh selesai. Faya subhanallah, karena dia ingat pesan gurunya untuk bertakwa, bersabar, dan jangan terburu-buru. Rupanya anak tadi adalah anak yang memang dititipkan. Ya. Anak yang memang dititipkan oleh walinya dia. Oleh orang yang pernah membebaskan dia dari perbudakan. Dan orang yang pernah membebaskan dari perbudakan itu punya hubungan seperti hubungan nasab. Dia itu akan terus terikat dengan orang yang pernah membebaskan dia. Terus terikat. Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, ini pesan yang sangat jelas, ya. Fa idza anta haqqaqta hadza fi hayatika huzdal khaira bi hadzafirihi. Kalau engkau benar-benar merealisasikan, ya, 3 poin ini dalam kehidupanmu, sungguh engkau akan mendapatkan kebaikan yang sangat melimpah ruah, yaitu bertakwa, bersabar, dan jangan terburu-buru. Ya. Oleh karena itulah riwayat ini dibawakan dalam bab at-tu'adatu fil umuri, yaitu sikap, ya, tenang, tidak terburu-buru, penuh pertimbangan pada seluruh perkara. Ya, sikap ta'anni, hati-hati, penuh pertimbangan, tidak terburu-buru. Ya, timbang manfaat dan mudaratnya. Maka di dalam hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah, "At-tu'addatu min kulli syai'in illa fi 'amalil akhirati." Hendaknya seorang mukmin itu punya sikap tu'adah, tidak terburu-buru, sikap tenang, sikap penuh pertimbangan pada segala sesuatu kecuali dalam perkara akhirat. Kalau dalam perkara sholat, ya jangan nunda-nunda. Dalam perkara haji, perkara sedekah, jangan nunda-nunda. Perkara janji, jangan menunda-nunda. Ya. Dalam perkara akhirat, jangan ditunda. Bahkan sabiqu ila maghfiratin wasari'u ila khairatin seterusnya, dalam bidang amalan akhirat kita diperintahkan untuk bersegeralah, berlombalah, bercepat-cepatlah. Ya. Itu sikap yang benar. Jangan dibalik masalah dunia, bercepat-cepat, berlomba-lomba, ya jungkir balik giliran masalah akhirat nanti juga ketemu, pasti ketemu akhirat, pasti kita itu pasti ketemu akhirat, tapi bekalnya apa di akhirat itu? Bayangkan saja proses kita itu menuju surga dan naudzubillah minan nar itu masih sangat jauh. Ya. Tetapi usia kita di dunia itu semakin berkurang. Coba umur standar umatnya Nabi itu cuma 60-70. A'maru ummati baina 60 wa 70. Tetapi nanti di alam kubur menunggu hari kiamat berapa lama itu? Di alam kubur ketika kita mati menuju hari kiamat, hari kehancuran seluruh dunia ini. Kemudian setelah itu hari kebangkitan, kemudian yaumal mahsyar menunggu dengan penungguan yang sangat lama. Setelah itu ngantri hisab, ngantri pengadilan, itu sangat lama sekali. Belum lagi sirat, belum lagi nanti setelah di kintarah di ujung sirat diadili lagi di situ. Itu masih prosesnya masih sangat lama. Dan proses yang sangat lama itu ditentukan oleh kehidupan yang sangat singkat ini. Kehidupan di dunia. Maka jangan sia-siakan kehidupan dunia yang sebentar ini. Jangan sia-siakan kehidupan yang sementara ini. Sebentar lagi. Ya. Kadang kalau kita sendiri, anak-anak sudah tidur, istri sudah tidur, bayang-bayanginnya apa? Bayang-bayanginnya kita bertambah tua, bertambah umur. Kita gak tahu ya, apakah kita melihat anak-anak kita tumbuh besar atau tidak, kita nggak tahu. Ya. Sehingga terkadang ya itulah kehidupan dunia sangat singkat sekali. Tapi ini menentukan kehidupan yang sebentar ini sangat menentukan. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an ketika Allah gambarkan orang yang di akhirat nanti ketika menggambarkan kehidupan dunia itu seperti sa'atam minan nahar, seperti sekliepan di waktu siang. Tahu kliep? Jadi kalau waktu siang ngantuk, nah itulah dunia, tiba-tiba sadar. Jadi sekliepan. Bahasa sininya apa? Kliep sama apa ya? Jadi kalau kita siang-siang capek, ngantuk, tiba-tiba jeglug ngantuk begitu, bangun. Nah, dalam jegluk ngantuk tadi, ngeliep tadi, itulah kehidupan dunia. Tiba-tiba kita udah di padang mahsyar, tiba-tiba sudah di alam kubur. Itulah kehidupan dunia. Maka sungguh rugi kalau kita menyia-nyiakan kehidupan ini. Ya, rugi. Kita lanjutkan. Wal ajalatu fi kulli syai'in madmumatun. Terburu-buru dalam segala sesuatu itu tercela. Terburu-buru dalam segala sesuatu itu tercela. Illa fi ta'ati, kecuali dalam ketaatan kepada Allah. Dalam surat Thaha ayat 84 Allah berfirman, Wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Dan aku buru-buru untuk beribadah kepadamu, buru-buru menghadapmu untuk engkau ridha ya Allah. Berarti dalam ibadah itu bersegera. Tetapi prosesnya pun bukan kemudian lari-lari, bukan. Ya. Kan kalau kita salat ya, fa'tu ta'ala sakinah, maka datangilah ala sakinah dengan tenang. Maksud di sini bersegera adalah bukan terburu-buru. Bersegera di sini adalah tidak menunda-nunda. Fal insan idza arada an ya'mala khairan faly'ajjal bi'amalihi. Seorang kalau sudah meniatkan kebaikan, jangan tunda, amalkan saja. Wala yaqulu tu'adza fil umur kulliha matlubah. Jangan katakan kita timbang-timbang dulu, kita pertimbangkan dulu. Ya, jangan. Dalam masalah akhirat kalau sudah mampu segera. Ada kesempatan haji, sehat badan, bekal ada, berangkat, bismillah. Belum tentu kesempatan itu datang dua kali. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, diambil dari hadis ini, ikhwan fillah rahimakumullah, banyak pelajaran bagi kita semuanya. Banyak sekali bahkan pelajaran yang diambil dari kisah ini. Yang pertama, al-hassu ala taqwallah. Riwayat ini mendorong kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal anati wal hilmi was sabri, demikian pula mendorong kita untuk memiliki sifat tenang dan sabar. Wa 'adamil isti'jal, dan tidak terburu-buru, tidak sembrono, tidak gerusa-gerusu. Faedah yang kedua, al-ifadatu minal ulama. Hendaknya kita mengambil faedah dari ulama. Kalau kita ketemu ulama, ustaz, syekh atau sebutan apapun, kiai misalkan, yang dia thiqah fi dinih, dalam agamanya, terpercaya dalam agamanya, dalam akidahnya, maka mintalah faedah, nasihat dari dia. Ya. Yang ketiga, bayanu ma yaqa'u 'alal ulama min wajib at-ta'awuni ma'a thullabil ilmi wa 'amatin nasi wa badlul ilmi lahum. Faedah yang berikutnya, wajib atas orang yang berilmu untuk bahu-membahu bersama para santrinya dan umum kaum muslimin untuk menyebarkan ilmu. Ya, seorang alim enggak ada yang belajar, mau nyampein ke siapa? Kan begitu. Ada orang alim yang belajar enggak ada, mau ngomong sama siapa? Kan enggak bisa juga. Ada santri banyak, ustaznya enggak ada, ya bingung juga. Ya. Makanya perlu sekali yang namanya seorang alim, ya butuh santrinya untuk menyerap ilmu dia. Dan bukan hanya itu, butuh kepada pihak yang ketiga. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri, arkanu ta'limi salasah. Penopang ta'lim itu ada tiga. Yang pertama alim, seorang yang berilmu. Kemudian yang kedua muta'alim, yang belajar. Yang ketiga adalah al-walid, orang tua. Kalau ada ta'lim, ada belajar, ada kegiatan belajar mengajar, ada sekolah, ada pondok, salah satu gak ada, akan sangat berat sekali. Bahkan mungkin gak mungkin itu terjadi. Bisa runtuh pondok itu, pesantren itu, atau sekolah itu. Yang pertama ustadznya, alimnya. Coba bayangkan, santrinya banyak 1000, tapi ustadznya gak ada. Si mau ngapain santri itu? Santrinya 1000 nih, 1000, 2000, 3000, 4000, ustadznya gak ada. Kira kita mau apa di situ? Yang ada kalau mereka berkumpul, gak ada ustadznya, nanti malah kacau, berantem, ribut, main dan seterusnya. Ada gedung bertingkat, santrinya banyak, ustadznya gak ada. Kira-kira jadi apa itu? Maling pelayon, ruangan, kan bahasanya begitu. Sama kalau ada ustadznya, ada sekolahannya, santrinya gak ada. Ya bingung ustadznya, mau nyampein ilmu apa? Atau ada ustadznya, ada yang belajar santrinya, gedungnya juga ada, tetapi orang tuanya gak ada. sehingga akan pincang di sini. Ya. Karena orang tua inilah yang akan menyokong semua biaya daripada pendidikan anaknya. Kalau operasional pendidikan itu tidak jalan, ya akhirnya kebingungan ustadznya. Sehingga seperti zaman dahulu, ya, zaman dahulu itu ulama ikhwan fillah rahimakumullah hanya ngajar itu ba'dal subuh, ba'dal maghrib atau ba'dal asr, selesai. Karena ulama tersebut juga harus memikirkan maisha, memikirkan untuk membangun gedung untuk para santrinya dan seterusnya. Ya, sehingga anak-anak dituntut dia harus bersama dengan orang tuanya dari pagi sampai sore dan akan susah. Ya. Susah apa gampang kalau orang kalau anak-anak itu harus sama antum dari pagi sampai sore. Jualan di bawah, ya. Atau ibunya lagi ngepel, lagi masak di bawah. Ya kalau nurut di bawahnya, kalau ada buat ulah, ngeyel, rewel, ya, apalagi yang anaknya banyak berantem, ya sulit. Ya. Oleh karena itu kita harus saling memahami. Ya, seperti kata para ulama ini, Al-Hasan Al-Basri sendiri ulama salaf ya, sudah mengatakan yang namanya ilmu itu akan tersebar atau ta'lim akan tersebar, rukunnya, pembangunnya itu ada tiga. Alim, muta'alim, wal walid. Seorang yang berilmu, seorang yang belajar, dan wali murid, orang tua. Itu tiga penopang yang enggak boleh hilang. Adapun tiga penopang yang lainnya, tiga penopang itu yang lainnya adalah tempat. Ya, kalau kita enggak punya tempat, ya bawah pohon pisang aja bisa. Enggak ada kitab, masih bisa nulis. Enggak ada cara, ya, masih bisa diusahakan. Ya. Jadi sebagian ulama memang menambahkan selain tiga tadi ada tiga lagi, yaitu tempat, kemudian kitab dan metode. Ya, metode dari belajar dan mengajar tadi. Sebutkan di ta'lim ta'lim ya. Metode apa? Arkanu ta'lim. Ya, kalau Al-Hasan Al-Basri mengatakan tiga, ada yang mengatakan enam. Tiga tadi ditambahkan tempat, ditambahkan kitab, dan ditambahkan metode. Itu demikian ya, khairan fitnah sakumullah. Tapi yang paling inti adalah tiga awal. Ya. Alim, muta'alim, dan para walinya, para apa namanya orang tuanya. Kemudian penopang yang sangat penting pula adalah gedung, kitab, dan juga metode dalam pengajaran dan pembelajaran atau kurikulum. Ya. Ya, kalau model anak sekarang dibawa ke kurikulum halaqah kayak model dulu, ya enggak bisa. Dicampur sama yang gede sama yang kecil enggak bisa. Ya, misalkan dalam halaqah seperti ini anak ngajarin. Di situ ada yang tua, ada yang kecil, ada yang masih leleng-leleng, ada yang kira-kira bisa maksimal atau tidak belajarnya. Enggak bisa. Atau ketika majlis seperti ini anak ngajarinnya ngajarin baca tulis sama anak-anak. Kira-kira yang sudah bisa tulis atau yang sudah tua dapat manfaat enggak dari situ? Enggak bisa. Makanya kurikulum itu atau jenjang per jenjang itu sangat penting. Ya. Karena daya serap, daya paham daripada tingkatan umur itu bisa berbeda-beda. Ya, hadisun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia dengan kadar pemahaman mereka. Kemudian yang berikutnya, faedah berikutnya, ahamiyatu istisyarati al-ulama'i wa ahamiyatul istifadati minhum wa ruju' ilaihim wa adamul khuruji an ara'ihim wa talabul wasiyati minhum. Pentingnya bermusyawarah dengan ulama. Pentingnya mengambil faedah ilmu dari mereka. Pentingnya kalau kita ada masalah kembali kepada mereka. Dan jangan keluar dari pendapatnya orang yang alim. Kalau memang antum kurang sreg dengan pendapat ini, cari alim yang lain, coba. Ketika ada tiga pendapat, antum jangan mengadakan pendapat yang keempat. Kalau ada dua pendapat, jangan antum adakan pendapat yang ketiga. Kalau pendapatnya cuma satu dari seluruh alim yang antum tanya, antum jangan buat pendapat sendiri yang kedua. Ya, karena mereka dengan keilmuannya lebih tahu daripada kita. Di antaranya, ikhwanu fi dinin sakumullah, dalam bab yang sering dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu adalah ketika belajar. Jadi ulama dulu ketika masih belajar, kemudian sepertinya saya sudah mentok ini di sini sama belajar sama ustadz ini, itu sudah mentok. Ilmunya sudah saya ambil semua, sudah saya kuasai semua ilmunya dia. Kemudian ingin belajar ke tempat yang lain, itu pasti minta izin. Minta izin itu kurang lebih saya ingin belajar di tempat yang lain, menurut engkau kemana? Itu penting. Paling baik itu kemana? Maka orang yang alim akan memberikan pertimbangan dengan keilmuannya. Bagusnya antum kesana, bagusnya antum kesana. Itu lebih baik dibandingkan ya orang tua itu menuruti keinginan anak. Contoh misalkan ya, ketika kita punya santri, dia sudah lulus. Hampir-hampir dari 20 santri yang lulus, hampir tidak ada yang ngomong ke ustadznya, "Ustaz, menurut antum anak saya mau kemana?" Dari 20 santri, itu mungkin cuma satu, atau bahkan kadang gak ada dalam angkatan itu yang datang ke gurunya, datang ke kita, "Ustaz, anak saya pengen ngelanjutin ngafal Quran atau pengen belajar hadis, Ustaz. Menurut antum baiknya kemana?" Itu selama kita mendidik, qadarullah, jarang sekali yang orang tua itu menemui kita untuk bertanya, "Anak saya mau kemana, Ustaz?" Sepertinya kalau dilanjutkan di Pemalang, bosan, Ustaz. Wajar, kita juga memahami ya, sudah dari TK di sini 6 tahun ya, SD bosan. Ya kita enggak bisa memaksa. Kalau sudah bosan itu nanti malah malas. Kalau sudah malas nanti jadinya keburukan. Ya. Maka sepatutnya tanya. Ya, tanya. Itu adalah adat. Adat. Ya. Seperti kita ketika belajar, ketika awal belajar, sana ngomongnya begini, tuh ngomongnya begitu, tuh ngomongnya begitu, ngomongnya begini, dan seterusnya. Kamu itu baru belajar harusnya begini. Kamu banyak yang ngomong. Akhirnya kita datang ke Ustaz Duna, Ustaz Sarbini, Muhammad Sarbini, Al-Makassari. Kita datang ke beliau. Ketika awal-awal menuntut ilmu, Ustaz minta bimbingannya. Ana baru belajar. Dari lulus SMA. Ahsannya bagaimana, Ustaz? Banyak yang ngomong begini, kamu tahfidz dulu, kamu ini dulu, kamu ini. Terus beliau tanya sama ana. Nah, antum rencana mondok itu berapa tahun? Ya, ana lulusan SMA udah hampir 20 tahun usianya. Hebat-hebatnya 5 tahun aja hebat. Ya kan? Mondok umur 19 tahun lulus SMA. Bertahan 5 tahun aja udah hebat. Karena ketika 5 tahun berarti umur 24. Normal ya manusia 24 mikir apa? Mikir nikah. Itu normal. Umur 23 aja udah kepikiran. Apalagi 24, apalagi 25. Makanya ketika mempertimbangkan, hebat-hebatnya 5 tahun, mungkin 4 tahun. Bahkan orang tua ngucapnya saat itu, "Kamu 2 tahun terus lanjutin kuliahnya kamu." Faya subhanallah, Ustaz waktu itu, "Kalau kamu tahfid, cepet-cepetnya selesai Quran 30 juz 2 tahun. Setelah selesai 2 tahun, belum tentu kamu mutkin, belum tentu kamu bisa menjaga. Pulang-pulang, hebat-hebatnya kamu jadi imam." Jadi imam hebat, tapi antum tidak bisa mengembangkan ilmu dan tidak bisa mendakwahkan ilmu. Karena sekedar mengimami saja. Tapi kalau antum itu belajar di sini, belajar nahwu shorofnya, bahasanya, fikihnya, hadisnya, tafsirnya, usulnya, antum pelajari semua, hafalan Qur'annya juga antum sambil jalan, insya Allah itu yang terbaik bagi antum. Dan faya subhanallah, nasihat ini nasihat singkat. Anak temui beliau itu habis sholat. Tetapi anak ikuti pendapat beliau, anak ikuti nasihat beliau, dan merasakannya ketika lulus, ketika kita sudah tidak bisa melanjutkan, umur udah mentok, ya, umur udah 24, ya, mau 25, orang tua sudah nyuruh kamu pulang aja, mau kebetahan di pondok orang nikah-nikah, akhirnya pulang. Ya, ketika pulang karena kita sudah punya bekal bahasa, sudah bekal fikih, bekal tafsir, akhirnya kita bisa mengembangkan ilmu itu, bisa belajar lagi walaupun di rumah, bisa dikit-dikit menyampaikan faedah kepada yang lainnya. Nah, itulah pengalaman pribadi faedah jika kita bertanya dengan guru kita, ustadz kita. Itu penting sekali. Imam Bukhari, sehebatnya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu ketika belajar umur 12 tahun, itu ilmu gurunya di satu negara itu udah habis semua. Kayaknya udah diserap semua sama Imam Bukhari. Sampai gurunya udah, kamu mau apa datang ke sini? Ilmuku sudah habis. Ya, datang ke sini lagi, ilmuku udah habis, kamu udah tahu semua sudah. Sampai disuruh untuk rihlah, untuk kamu cari ilmu lagi di tempat yang jauh sana. Sampai akhirnya beliau rihlah ke penjuru dunia mencari ilmu hadis, mencari hadis-hadis Nabi, dan pulang lagi ke negerinya menjadi ulama. Dan ketika jadi ulama, yang gak senang juga ada. Ketika pulang, bahkan yang gak senang itu gurunya sendiri, Ad-Duhli. Sampai mentahdir Al-Imam Bukhari, sampai Imam Bukhari dituduh akidahnya menyimpang, sampai dilaporkan ke pemerintah dan dipenjara Imam Bukhari ini. Saat itulah beliau menulis kitab Khulqu Af'alil Ibad, kitab akidah. Jadi dituduh Jabariyah, maka beliau menulis kitab berjudul Khulqu Af'alil Ibad, bahwasanya perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan riwayat-riwayat banyak, disitulah akidahnya Imam Bukhari ditulis saat di penjara. Ya. Jadi di situ ikhwan fillah jazakumullah, ya. Faedah yang terpenting di sini adalah istisyaratul ulama. Ya, minta pendapat, musyawarah kepada alim. Ya, kenapa kita ingatkan begini? Kadang orang tua memindahkan anak itu pertimbangannya apa? Bocahnya pengin pindah, bas begitu. Benar apa tidak? Kadang. Kenapa disekolahkan di sana? Anaknya pengen ini karena bas seperti itu saja. Ya. Padahal kalau kita bandingkan hasil pertimbangan seorang anak dengan hasil pertimbangan seorang guru, itu lebih maslahat mana? Lebih maslahat guru. Guru pun ketika melihat muridnya memang sudah tidak betah di tempat semulanya, misalkan sudah enggak betah di tahfidz kita, dia pun akan mempertimbangkan, oh mungkin antum ke sana, dikasih surat rekomendasi, fadl daftar ke sana, ke mana, ke Cirebon kah, ke Cilacap kah, atau kemana, ke Jogja kemana, ya, itu akan ngasih rekomendasi, dan kemudian akan ngasih nasihat. Itu yang pertama kadang. Yang kedua, pertimbangan anak itu kenapa ke sana? Karena teman anak ke sana. Jadi akhirnya mondok itu karena temannya. Atau kenapa pindah ke sana? Karena di sini temannya saya enggak suka, pengennya ke sana. Padahal yang namanya teman itu ada yang baik, ada yang buruk. Hatta antum belajar di Mekah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Jami'ah Islamiyah, ada saja teman yang baik, ada teman yang buruk. Itu akan ketemu yang seperti itu. Tetapi sebelum pindah, hendaknya istisyaratul ulama warruju ilaihim, minta pendapatnya seorang alim, kalau bahasa sini ya ustadz atau gurunya, ya, untuk mengambil barokah di situ. Bukan ngalah berkah nyium tangannya, bukan, ya. Tapi keberkahan dari ilmu dan juga pendapat dari seorang yang lebih berilmu. Itu penting. Ya. Ya, itu penting sekali. Dan ana pengalaman pribadi sendiri seperti itu. Coba kalau waktu itu ana ngikuti teman-teman tahfidz tok, ada yang penuntut ilmu itu harus tahfidz dulu. Faya subhanallah, nyata sampai 4 tahun 5 tahun memang selesai Qur'annya, tapi ketika sudah pulang ya hafalan itu kata para ulama al-hifdzul kha'in. Hafalan itu pengkhianat. Kemarin hasil ujiannya mumtaz, ya malah sebulan udah goncang semua hafalan. Ya, itulah hafalan. Tapi kalau pemahaman itu akan lebih di sini. Ibaratnya kita malas sebulan, dua bulan, tiga bulan, tapi sudah paham, kita balik lagi, itu akan bisa kembali seperti semula lagi. Begitu, ya sama. Kita juga pernah mengalami istilahnya futur, ya. Lulus pesantren bingung mau kemana, merintis kerja, usaha, ya. Dan subhanallah, ya, akhirnya kitab lama enggak dipegang, tapi ketika kita semangat lagi, dibuka lagi kitabnya, dimurojaah lagi, itu bisa paham lagi. Tapi apa yang sudah pernah dihafal, kita tinggalkan murojaah sebulan dua bulan, ngembalikan lagi itu susah. Susah. Satu juz aja susah. Ya. Al-Baqarah ya lancar sekali. Ya, kalau sekarang suruh dites ya susah. Ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, penting sekali ya, ini dari pengalaman pribadi, untuk bertanya kepada seorang guru. Guru kita yang kita belajar darinya. Itu keberkahan di situ. Dan ana merasakan sendiri keberkahan di situ. Walaupun saat itu semua orang yang memberikan masukan pendapat kepada saya itu berbeda dengan pendapatnya guru saya. Tapi setelah pikir-pikir, ini adalah guru saya, tak ikuti pendapatnya. Faya subhanallah, itu yang terbaik. Walaupun kalau dari santri-santri senior, teman-teman, kamu bagusnya kesini, kamu bagusnya begini, kamu bagusnya begini, begini, begini, sekian banyak pendapat. Tapi setelah ditanyakan kepada yang berilmu, yang lebih tua, jawabannya beda, tapi kita ikuti, dan di situ ada kebaikan yang sampai sekarang ana rasakan. Ya, yaitu ilmu yang dipahami, walaupun tidak banyak, tapi bermanfaat insya Allah. Demikian, silakan dikumandangkan azan terlebih dahulu. أعوذ بالله رب العالمين من الشيطان الرجيم. Ikhwan fillah na'zakumullah, kita lanjutkan. Faedah yang berikutnya, bayanu annal hilma ta'anni wa sukunun 'indal ghadabi wa isabatil makruhi ma'al qudrati wal quwwati. Riwayat ini menjelaskan bahwasanya sifat menunda, mempertimbangkan dan tidak terburu-buru itu akan mereda amarah dan emosi. Ya, kalau lagi emosi, maka kita tahan, kita reda, kita tunggu, kita timbang-timbang lagi. Ya. Walaupun saat itu dia bisa melakukan, saat emosi tadi bisa dia melakukan apa yang ya dia inginkan, tapi hendaknya dia jaga, dia pertimbang, dia pikirkan lagi. Wa ana sahibahu yamliku iradatan qawiyatan qadiratan 'ala dhabti nafsi tijahal infi'alatihi al-ujul. Dan hendaknya seorang itu harus punya tekad menahan diri, ya, supaya tidak terburu-buru ketika marah. Intinya, ya, bobotnya, ada seorang ulama yang menasehatkan kepada kita, intinya adalah ketika kita marah, ketika kita sedih, maka jangan membuat keputusan. Jangan terburu-buru membuat keputusan, menulis sebuah ucapan ketika kita sedang marah, ketika kita sedang sedih. Karena ketika orang itu marah dan sedih, pasti pertimbangannya itu tidak akan adil, tidak akan imbang. Jika marah, ya dia terkalahkan dengan emosinya. Jika dia sedih, maka dia akan terkalahkan dengan keputusasaannya, dengan perasaannya. Maka itu penting dalam kita memikirkan sesuatu. Kita lagi marah ini, tahan, nanti kalau sudah gak marah. Atau lagi sedih ini, ya, harus memutuskan, harus berucap, tunda saja dulu. Karena keputusan orang marah, keputusan orang sedih, atau keputusan orang yang lagi perasaan tersinggung, itu gak baik hasilnya. Pasti akan didominasi oleh kemarahan dan ketersinggungan tadi, ya. Maka hendaknya seseorang itu memiliki iradah qawiyah, keinginan yang kuat, ala dhabti nafsih, untuk menahan diri. Ya, oleh karena itu kan Allah mengingatkan tentang wal qadhi minal ghaib, ya, yaitu menahan amarah, menahan emosi. Faedah yang berikutnya, at-targhibu fis safari wa rihlati litafsili. Ya, dorongan untuk kita safar, mengadakan perjalanan, bergerak untuk menghasilkan ilmu. Ya, karena al-harakah barakah, kata Mawardi dalam kitabnya Adabul Ilm Waddin, Adabul Dunya Waddin, beliau mengatakan al-harakah barakah. Bergerak itu barakah. Layaknya air ketika dia bergerak, maka akan bersih air tadi. Tapi kalau tergenang, air itu akan kotor, rawan terkotori, terjatuhi kotoran, ya, akan berubah warna, rasa, bau kalau air itu diam. Tapi kalau warna air itu bergerak, mengalir, akan bersih, terjaga kebersihannya dan kesuciannya. Maka, ya, dengan kita bergerak, kita barokah. Dalam masalah dunia saja, kalau kita berusaha keluar rumah, itu pasti ada barokahnya, ada hasilnya. Apalagi kalau kita menuntut ilmu, ada usaha, bergerak, ya, keluar dari kampungnya untuk belajar agama, itu penting. Ya, ada saatnya kita belajar di kampung kita, di kota kita, ada saatnya kita harus keluar yang lebih jauh lagi untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas dan pengalaman yang lebih lebar, kedewasaan yang lebih dalam. Itu demikian. Yang kedelapan, bayanul aqibatil mahmudati wassamarati tayyibah lil amali bihadir rasul. Yaitu menjelaskan akibat yang baik, buah yang baik ketika kita mengamalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita yakini pasti ada hikmah yang besar, yang baik di balik itu. Yang berikutnya masyru'iyatul wasiyati lil ghairi bima yanfa'u wa yufidu fid dunya wal akhirah. Disyariatkannya untuk saling memberikan wasiat kepada yang lainnya dengan perkara yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan wasiat yang terpenting adalah takwa, sabar, dan jangan terburu-buru. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya dalilun ala wujubi qiyamil musa ilaihi bitanfidhi ibtigha'al ajri minallah wa bara'ati dhimmah. Dalil wajibnya orang yang diwasiati itu hendaknya berusaha untuk melaksanakan wasiat tersebut mengharapkan pahala Allah dan dalam rangka untuk menunaikan tanggung jawab. Faedah yang berikutnya dalilun ala anna khairal a'mali salihati talabul ilmi syar'i la siyama ma kana minhu fardhu 'ainin. Ya, dalil bahwasanya sebaik-baik amal saleh adalah menuntut ilmu. Terlebih lagi kalau ilmunya fardhu 'ain. Ilmu salat, ilmu akidah, ilmu salat. Kalau kita pedagang ilmu jual beli. Ya, kalau kita karyawannya ilmu hak tentang karyawan, kewajiban karyawan. Ya, kalau kita sudah punya uang untuk zakat ya ilmu zakat. Kalau kita sudah punya kemampuan untuk haji ya ilmu haji dan seterusnya. Itu wajib untuk kita pelajari. Wajib. Kita punya anak berarti ilmu parenting, tarbiyah juga harus wajib kita pelajari. Karena masih banyak sekali kadang kita sebagai orang tua tapi tidak mengetahui cara mendidik itu bagaimana. Ya, cara mendidik itu bagaimana? Karena bukan hanya hasil, proses itu sangat berharga. Hasil itu minallah. Kalau hasilnya tidak baik pun, tapi kalau prosesnya sudah baik, kita sudah dapat pahala dan lepas tanggung jawab. Seperti Nabi Nuh yang mendidik anaknya sudah baik, walaupun hasilnya ada anak yang tidak baik, itu sudah lepas tanggung jawab. Innahu laisa min ahlik, kata Allah, itu bukan anakmu. Innahu amalun ghairu shalih, itu hasil yang tidak baik. Ya. Jadi Nabi Nuh sudah mendidik dengan pendidikan yang syar'i. Siapa sih yang lebih sabar daripada Nabi Nuh? Siapa yang lebih berilmu dari Nabi Nuh? Dari 4 anaknya satu ya, hasilnya enggak baik. Ya. Kalau kata orang berpesi ndoge ana sing kubuk. Tahu kubuk? Ada yang gak jadi, yang netes. Yang lain netes, ini satu gak netes. Ada saja kata. Ya, maka di situ ya, ikhwan fillah jazakumullah, yang penting prosesnya sudah baik. Ya. Seperti contoh yang harus sering kita ingatkan. Kadang keterburuan, ketergesaan itu memang hasilnya gak baik. Contoh ini. Anak dari kecil sudah disuruh untuk sholat. Usia 4 tahun, 5 tahun sudah disuruh untuk sholat. Ayo ke masjid, sholat. Padahal perintah Rasulullah berapa tahun? 7 tahun. Kan perintah sholat, sah. Baik, sah. Baik, memang baik. Tapi belum umurnya. Sehingga ketika dibawa pun enggak sholat, tidur, ganggu, main. Ya. Dan justru nanti ketika sudah 7 tahun, bosen, pasti bosen masjid. Ya. Kayak gitu toh, itu banyak kejadian. Ketika kecil, diajari apa saja. Apa saja diajari. Nah, ketika sudah umur yang dia membutuhkan itu, justru gak bisa apa-apa. Banyak kejadiannya. Anak kecil 5 tahun, diajari semua teknologi. Bisa semuanya. Ya baca hitung, kalau baca hitung memang kita berpendapat perlu baca tulis ya. Tapi ini pelajari ilmu-ilmu yang dalam. Ya. Masalah komputer juga sudah bisa mengoperasikan. Sudah ahli. Ini ahli, itu ahli. Padahal dia belum butuh. Nanti ketika sudah besar, dia butuh, malah malas. Ah, malas belajar. Giliran ada ustaz guru yang ngajarin, udah tahu. Remehin seperti itu. Ya. Makanya di dalam aturan pendidikan yang baru itu enggak ada kelas ekstensi. Ekstensi itu tahu ya, kelas percepatan. Ya. Dulu itu ada. Saya punya teman SD-nya cuma 4 tahun. pokoknya di apanya kan, di pressing, pinter sih pinter memang. Jadi SMA kita itu umur 16-17, dia usianya masih 13-14 tahun. Ya. Kita umur 16-17 lagi balik, istilahnya lagi balik, dia masih kanak-kanak. Jadi gak sinkron. Ini bicaranya dewasa, ini bicaranya kanak-kanak. Gak sinkron. Secara pergaulannya gak sinkron. Akhirnya apa? Menyendiri, gak punya teman. Saya kasihan, akhirnya tak ajak main aja. Anggap aja adik anak. Anggap adik aja. Tapi gak sinkron mainnya. Gak sinkron. Obrolannya pun tidak sinkron. Dan beban kerjanya tinggi. Ya, umur 13 tahun, rambutnya putihnya udah banyak. Beban, dan kalau berpikir itu beban sekali. Akhirnya ikhwan fillah jazakumullah, banyak kejadian-kejadian yang terlalu dini, akhirnya di masa yang dibutuhkan malah dia tidak mau melaksanakan. Ya. Umur 20 tahun udah S3. Akhirnya suruh kerja malas, saya S3 suruh kerja. Karena belum waktunya dia. Jadi bukan hanya masalah pencapaian, tetapi proses itu sangat penting. Sama dalam mengajarkan ilmu agama itu penting sekali. Kita itu berfase. Fase bab nikah diajarin sama anak 7 tahun, kira-kira pas enggak? Kitabun nikah, bab talak. Bingung tok anak 7 tahun, enggak bisa. Ya. Sehingga kita penting, walaupun terkesan baik mengajak anak ke masjid, ya, nyuruh itu bagus, tapi ada masanya yang terbaik, usia 7 tahun. Loh, berarti sebelumnya bagaimana? Sebelum diajari. Ketika 5 tahun itu diajari sholat, diajari bacaan-bacaan, ya, atau diperlihatkan dengan uminya sholat. Kalau dia minta ikut, sifatnya tawaran, mau ke masjid mau ikut nggak? Ikut. Gitu. Tapi nggak usah disuruh, karena kita belum disyariatkan untuk menyuruh. Ingat, mengikuti sunnah itu barokah. Perintahlah umur 7 tahun aja. Perintah dengan ajakan beda. Kalau ujukan, mau ke masjid mau ikut nggak? Ayo ikut. Itu ajakan. Tapi kalau perintah ke masjid, nggak mau, harus ke masjid. Ya, yaitu talabu husuli syai'in bi ilzamin, yaitu tuntutan untuk terhasilkan sesuatu dengan penekanan. Itu adalah perintah. Jadi pahami ini ya. Nah, terkadang kita kalau terburu-buru hasilnya justru di akhirnya enggak bagus. Dan akhirnya karena dari awal itu sudah kelihatan bagusnya, ketika seharusnya baru mulai, nanti tinggal putus asanya. Padahal anak-anak itu punya fase masing-masing. Contoh, ketika anak itu di TK kemudian bisa baca, bangga enggak? Seneng enggak? Anak saya sudah bisa A, B, C, D. Anak saya sudah bisa ngitung 1-10. Bangga. Tapi ketika sudah masuk tahfidz misalkan, anak itu hafal 1 juz, bangga enggak? Baru 1 juz biasanya bangga, 2 juz bangga. Nanti kalau udah 3 juz, mumet. Murojaahnya susah. Suruh murojaah main-main terus. Akhirnya terserah lah bocah. Itu banyak yang menyerah seperti itu. Padahal itu memang fasenya, kita teruji di situ. Diuji di situ. Biasanya kalau sudah 3 juz itu diuji dalam menjaga hafalan. Diujinya di situ. Kalau masih ngafal 1 juz, 2 juz, 3 juz gampang. Nanti kalau udah 3 juz ke atas sudah diuji menjaga hafalan. Itu ujian kita untuk nyuruh mereka. Padahal biasanya fase umur mereka fase-fase yang sudah mulai ngeyel. Yaitu fase-fase 10 tahun. 10 tahun itu fase-fase ngeyel. Ya. Makanya ketika sudah diperintah 7 tahun, 10 tahun enggak mau sholat, kan boleh dipukul. Karena kenapa harus ada ketegasan? Ini bukan sunnah dipukul, bukan, tapi solusi. Karena usia itu usia lagi apa nih, bocah lagi beler-beler. Suruh merujuk, enggak mau. Mau belajar apa main? Main. Mau makan apa jajan? Jajan. Kan begitu. Itu anak-anak umur 10 tahun. Dan antum harus tahu, itu memang fasenya anak-anak. Jangan ini tahu itu anak kok dulu rajin sekali belajar dan sekarang kok mau belajar. Itu fasenya. Itu fasenya. Ya. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, ya, jangan renggut di awal-awal. Ajari, tetapi jangan terforsir sehingga waktu mainnya hilang. Nanti seharusnya di waktu serius malah main-main terus. Ada sering kita memberikan nasihat kepada orang tua yang idealis. Jadi anak ini dikursusin full, pulang sekolah duhur kursus matematik, sore kursus tajwid, malam kerjakan PR. Gak ada waktu main. Ya demikian ya Ustaz. Gak ada waktu main sama sekali. Full. Ya, ba'da zuhur kursus matematika, ada kursus biologi, ada lagi nanti tahsin. Waktu main hilang. Malamnya kerjakan PR, murojaah. Jalan setahun dua tahun, tetapi pada puncaknya ada kejenuhan. Dia butuh main. Akhirnya usilnya bukan di rumah karena enggak berani dengan orang tua, usilnya di sekolahan. Usilnya di sekolahan. Yang dulunya rajin malah akhirnya cuma bergurau, bermain, bergurau, bermain. Itu bisa terjadi. Makanya ikhwanul fillah jazakumullah, jangan lupakan porsinya masing-masing. Mereka ada hak untuk bermain, istirahat. Nah, kenapa anak contohkan demikian? Kita babnya kan at-tu'adah. Jangan tergesa-gesa dalam seluruh perkara. Ya. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru, akhirnya menghilangkan hak mereka. Dan hak itu tidak akan hilang. Hak itu akan terus ditagih sampai besar. Ada sebuah penelitian di psikologi itu, kenapa ada orang tua mengoleksi benda-benda anak kecil. Misalkan orang tua umur 40, koleksinya Tamiya, koleksinya boneka. Ada gak yang seperti itu? Ada. Orang tua sudah 40 tahun tapi mainnya main anak-anak. Usut punya usut, dulu waktu sekolah, waktu kecil ya gak boleh main itu. Dibatasi, gak boleh. Kamu harus belajar, belajar, belajar, belajar, belajar. Akhirnya di otak itu, wah kalau saya ada kesempatan, saya main. Ketika sudah tua, ada kesempatan, sudah punya fulus sendiri, akhirnya mengoleksi benda-benda yang itu mainan anak-anak kecil. Apakah haram? Ya tidak haram, tetapi berarti terluputkan masa kecilnya. Dalam bahasa lain itu masa kecil kurang bahagia, gak tuntas. Kecilnya itu tidak tuntas, gedenya masih kekanak-kanakan ada. Ya bukan haram, tetapi berarti ada tugas yang terlewatkan di masa kecil. Ya. Sama ketika mereka dibatasin main ketika kecil, ya, dan tidak ada waktu untuk bermain, gedenya justru main-main, enggak serius. Ingat, semuanya ada fasenya, ada porsinya. Itulah penting yang namanya at-ta'anni wal hilm, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak idealis. Ya, semuanya itu ada porsinya masing-masing. Ya, paling gampang flashback masa kecil kita. Kecil kita main enggak? Main. Dulu waktu kecil ya, sebelum berangkat sekolah main bola. Ning sekolah istirahat main bola. Pulang berduhur main bola, asar main bola lagi. Itu anak-anak. Ya. Tinggal diatur mana belajarnya dan mana tidak. Ini yang ikhwan yang azakumullah, belajar kita untuk ta'ani. Dan itu kita harus mengetahui, di dalam sunnah Nabi itu ada. Contoh lagi ini ya, dalam pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendidik anak usia antar 10 sampai 20. Antum tahu sahabat Anas bin Malik, ya, putranya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini saudara persusuannya orang tuanya Rasul. Makanya Rasul sering main ke Ummu Sulaim, ke rumahnya Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim menitipkan anaknya untuk menjadi pelayannya Nabi. Ketika dititipkan ke Nabi, itu usia 10 tahun. 10 tahun beliau melayani Nabi. Nabi meninggal beliau usianya 20. Berarti antara 10 sampai 20 dididik di bawah didikan Rasul. Apa kata Anas bin Malik? Demikian pula dalam red line untuk Abbas. Anas bin Malik itu mengatakan, Rasulullah tidak pernah mengatakan kepadaku, kenapa kamu lakukan ini? Dan tidak pernah mengatakan kepadaku, seharusnya kamu lakukan ini. Lima ada fa'al tahada. Kenapa kamu lakukan ini? Seharusnya kamu lakukan itu. Itu bahasanya bukan bahasa demikian. Karena kalau bahasa kenapa, itu adalah bahasa keputusasaan, bahasa kekecewaan. Anak umur 10-20, kalau bahasa kita adalah bahasa kekecewaan, bahasa ngungkit-ngungkit, bahasa banding-bandingin, jengkel enggak? Kita waktu umur-umur segitu, kalau orang tuanya membanding-bandingin, jadi tuh kayak si Abdullah itu rajin, pinter, kamu gak rajin, jengkel gak kita? Ibu kok senangnya banding-banding gitu. Itu pasti, dendam. Dendamnya sama siapa? Bisa dendam sama yang dibanding-bandingkan tadi ya. Itu bisa jadi. Dan kitanya gak seneng karena diungkit-ungkit. Kenapa sih seharusnya begini? Kenapa kamu lakukan ini? Seharusnya begitu. Nah, cara mendidiknya bagaimana? Cara mendidiknya dari Rasulullah adalah dengan wasiat kepada Ibnu Abbas, kepada Ibnu Mas'ud, ya hulam, ihfadillah, wahai pemuda, jagalah Allah, bertakwalah kepada Allah, ya, wahai fulan, sholatlah. Jadi lafadznya itu bimbingan, arahan, perintah, bukan kekecewaan, bukan ngungkit. Kita sebagai orang tua kadang ngungkit. Ketika sudah nerima rapot, kenapa sih kamu? Kok kayak gini? Seharusnya kamu begini. Kita sebagai anak dongkol enggak dalam hati? Dongkol. Nah, itulah pentingnya kita tahu pendidikan Rasul, dan di antara pendidikan Rasul adalah sikapnya tidak terburu-buru dan mengetahui psikis daripada anak tersebut. Kalau kita katakan, kenapa demikian? Seharusnya demikian. Itu mematahkan semangat anak. Anak itu kecewa. Karena itu kalimat kekecewaan. Ketika kita mengatakan, kenapa demikian? Seharusnya demikian. Itu kalimat apa? Kalimat kekecewaan. Sehingga kita kan dilarang untuk mengatakan, ya, laukana kada, lafa'altu kada wa kada. Kalau seandainya demikian, niscaya aku akan berbuat seperti ini dan seperti itu. Walakin kul, akan tetapi katakanlah apa? Qaddarullah wa masyafal. Kalau yang sudah lewat, qaddarullah. Anak kita berbuat salah, qaddarullah. Kamu bertobat nak. Ayo perbaiki. Orang ranking nilai 5, qaddarullah. Ya. Yang penting kamu nanti setelah itu belajar. Dah, yang lalu jadi pelajaran. Kedepan belajar. Ya. Lebih rajin lagi, semangat. Nanti Abi bantu. Itu caranya demikian, masyaallah muslimin, ya. Belajar kita menjadi orang tua yang memiliki sifat ad-du'ada, sifat kehati-hatian, penuh pertimbangan, tidak terburu-buru. Ya, ini sama, ya. Anak kita yang sudah besar, apalagi kita udah tua, anaknya sudah rumah tangga, kemudian masih kenapa seharusnya? Kenapa seharusnya? Mungkin enggak mau, ya, enggak mau datang lagi ke rumah orang tua kalau kayak gitu. Ya. Penting sekali bagi kita untuk mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi dalam masalah ibadah, muamalah, termasuk dalam masalah pendidikan. Ya. Jadilah orang yang memiliki sifat tu'ada, wadud, baik, penuh pertimbangan, bijaksana, ya, salah satunya tadi, ya, salah satunya adalah bijak dalam fase pendidikan anak kita. Ya, ketika TK ajari baca tulis nggak apa-apa, lepas, baik, diajari baca tulis, hitung dasar. Tapi kita tidak usah terlalu menggenjot dia untuk bisa segalanya. Karena kita perhatikan kadang orang tua ketika TK atau awal kelas 1 itu anaknya diajari idealis sekali, kelas 1, kelas 2 biasanya. Kursus ini, kursus itu, tas ini, kursus ini, kursus ini. Nanti mentoknya di kelas 3 atau kelas 4 atau kelas 5 sudah mulai capek. Ah, bocah sekangelan. Digongkon angel ngelawan. Itu fase, fase anak-anak. Ya, sekali lagi kalau terlalu diforsir awal, kalau orang seperti lari maraton, pendidikan ini kan maraton, bukan lari sprint 100 meter. Pendidikan itu bertahun-tahun, lari kilo-kilometer. Kalau kita ngebut di awal, ya, loyo, gak bakalan sampai. Kita awal itu santai saja. Yang penting melangkah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan jenjangnya terus, sehingga dia istiqomah sampai finish. Tapi kalau dari awal genjot, kamu harus bisa segalanya, ya, belajarnya dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, padahal umurnya 5 tahun, maka ini ibarat lari maraton digenjot di awal, digas di awal. Ini saya di sesi yang pertama saja, di kilometer yang pertama saja pasti akan ambruk dia. Kalau lari sprint silahkan, lari 100 meter sekenceng-kencengnya. Ya ini 10 kilo langsung kenceng, gak ada 1 kilo udah, gak nunggu 1 kilo 200 meter udah KO. Ya. Jadi terus melaju dengan pasti, walaupun terlihat santai, tapi itulah memang lari maraton. Itulah pendidikan, yang pendidikan itu bukan 1-2 tahun, tapi terus, fasenya panjang. Dan kemampuan anak juga beda-beda. Jangan dibanding-bandingin. Jangan dibanding-bandingin. Sebuah adab saja dalam adab kita kepada alim, pada orang tua, orang yang sudah berumur, itu jangan bandingin. Misal antum lagi ngobrol dengan anak, kemudian antum memuji ustadz yang lain, itu setan itu akan menanamkan kepada sini, ke dalam hati. Kita juga manusia berbicara, ya, masya Allah kalau ustadz fulan itu bla bla bla bla bla bla bla bla dan seterusnya, itu kurang adab. Kenapa? Itu akan menanamkan kedengkian kepada anak dengan disebutkannya orang lain. Ya. Kalau kita bisa menahan, alhamdulillah. Sayangnya kadang lebih bahayanya adalah tidak bisa menahan, sehingga terlontar. Ya, walaupun begitu, tapi orangnya begini. Ah, ini kan terlontar dari kalimat ana. Akhirnya apa? Ana meremehkan ustaz tersebut. Nah, sama. Ini dalam dunia ustaz. Dunia pekerjaan juga sama. Ya. Gimana untuk pekerjaannya? Lihat itu si fulan, karyawan fulan, baik, rajin ini. Kira-kira antum yang dibandingin seperti itu dongkol enggak? Apa sih kerjanya kayak gitu kok apik piye? Ning ngarepe bos bae sing apik, ning mburi ya bener bae. Nah, ngene aku. Sering kan seperti itu? Nah, itu jeleknya membanding-bandingkan orang di hadapan orang. Sama saja menanamkan kedengkian pada orang tersebut. Memuji kita langsung di hadapannya juga salah. Memuji orang lain di hadapan orang yang satu letting juga salah. Ya, kalau muji orang yang mendahului kita. Misalkan kita muji guru kita atau muji yang di bawahnya kita. Tapi jangan muji yang satu letting atau satu kedudukan. Itu akan menanamkan apa? Kedengkian. Sama ketika antum membandingkan anak itu, jangan yang satu letting. Anak antum kelas 3, jangan dibandingkan dengan anak yang di MI, karena mereka tahu setiap harinya. Kalau terpaksa mau memberi contoh, beri contoh yang sudah berhasil. Misalkan yang sudah lulus SMA atau sudah kuliah, itu sudah kuliah di Madinah, kamu pengen nggak seperti itu? Kan tidak satu letting, jadi dia ada semangat. Tapi kalau dibandingkannya dengan yang satu strata, sama-sama SD-nya atau sama-sama SMP-nya, itu nggak bakalan seneng. Itu justru menanamkan kedengkian di antara mereka. Sabar. Itulah yang banyak terjadi. Sehingga kita ingatkan, karena itu termasuk sifat at-tu'ada, at-ta'anni, wal-hilm, sifat tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa, berhati-hati, penuh pertimbangan. Itu contoh-contohnya setelah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Demikian ya, waktunya sudah melampaui 10 menit. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Semoga kita bisa amalkan dan mendatangkan kebaikan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.